Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam yang hingga detik ini masih kita rasakan. Semoga dua nikmat ini senantiasa bersemayam di dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan memberi karunia sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ikhwafiddin azakumullah, sebagaimana tadi telah saya ungkapkan bahwasannya radikalisme adalah merupakan satu bentuk aktivitas, kegiatan atau tindakan yang bermuatan ataupun beraroma kekerasan, yang puncak daripada kekerasan itu adalah sikap atau tindakan menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan ataupun melakukan tindakan memberontak terhadap penguasa kaum muslimin, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, termasuk diantaranya adalah bentuk melecehkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita menilik sejarah sebagaimana dituturkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim nomor 164. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, kemudian selang beberapa waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Emas kiriman dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kemudian dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para kepala suku di Najd. Di antara mereka yang mendapat pembagian tersebut yaitu Al-Aqra bin Habis Al-Handali Uyainah bin Badr Al-Fazari, Alqamah bin Ulafah Al-Amiri, dan Zaid Al-Khair At-Ta'i. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan bagian emas yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy pun marah melihat hal ini. Mereka pun mengungkapkan perasaannya. Kenapa mereka diberi sedangkan kami dibiarkan atau tidak diberi? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun lantas menjelaskan, sesungguhnya saya berbuat begini dalam upaya melunakkan hati mereka. Kemudian datanglah seorang laki-laki berjenggot lebat, kedua bagian atas pipinya menonjol, kedua matanya cekung, dahinya menonjol dan berkepala botak. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah engkau wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun kemudian menimpali, "Faman yut'illaha in 'asaituhu ayamanuni 'ala ahli al-ard wala ta'manuni." Siapa lagi orang yang akan menaati Allah bila saya bermaksiat kepadanya? Bukankah dia Allah Ta'ala telah mempercayaiku untuk menyampaikan risalah kepada penduduk bumi, sementara kalian tidak mempercayaiku? Maka kemudian orang yang disebutkan itu tadi pun berlalu dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu Khalid bin Walid meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memenggal batang leher laki-laki tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lantas bersabda, "Inna min di'i hadza qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah la in adraqtuhum la aqtulannahum qatl 'adid." Sesungguhnya dari jenis orang ini akan muncul satu kelompok manusia, satu kaum. Mereka pandai membaca Al-Quran, namun tak sampai melampaui tenggorokannya. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para paganis, para penyembah berhala. Mereka melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Jika seandainya saya dapati mereka, niscaya saya akan membunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad dibunuh. Inilah awal bibit-bibit cikal bakal pemahaman Khawarij sebagaimana telah diungkapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam periode sejarah berikutnya, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian nyata di dalam perjalanan sejarah. Kita melihat bagaimana Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, akibat dari ulah seorang Yahudi keturunan yang lahir di kota Son'a Yaman, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahud, yang melakukan provokasi ke segenap kaum muslimin di Basrah, di Kufah, di Mesir. Abdullah bin Saba melakukan berbagai tindakan penghasutan kepada kaum muslimin untuk melakukan bentuk pemberontakan, pencelaan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka di antara masyarakat yang berhasil diprovokasi, di antaranya adalah masa yang berasal dari Mesir, hingga kemudian mereka datang berbondong-bondong mengepung kediaman khalifah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berhari-hari rumah kediaman beliau dikepung, beliau dihajar, dilakukan sabotase, air minum, makanan dicegat untuk tidak bisa memasuki, tidak bisa mensuplai bagi orang-orang yang ada di dalam atau di tempat kediaman khalifah yang mulia. Yang akhir daripada aksi ini, aksi demo, demonstrasi mengepung kediaman sahabat yang mulia yang waktu itu adalah sebagai khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka puncak daripada tindakan kaum Khawarij ini yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Maka kemudian sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini terbunuh akibat dari tindakan anarkis dari massa yang mengepung kediaman rumah beliau radhiyallahu anhu. Ini adalah awal dari bentuk tindakan menghalalkan darah kaum muslimin. Dan tidak tanggung-tanggung, yang ditumpahkan darah adalah darah seorang sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di dalam perjalanan sejarah. Dan penghalalan darah kaum muslimin pun terulang, yaitu ketika kekhalifahan berada di tangan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat hendak pergi menunaikan salat subuh, beliau membuka pintu rumahnya, hendak beranjak ke masjid, tiba-tiba sebuah pedang melayang ke tubuh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pelakunya adalah Abdurrahman bin Muljim, seorang khariji, orang yang memiliki pemahaman khawarij, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Maka kemudian darah sahabat yang mulia ini pun tertumpah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, wafat. Demikian juga para sahabat yang lainnya, seperti sahabat Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh kalangan Al-Azariqah, salah satu sekte dari kalangan Khawarij. Tidak hanya sahabat Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu ini saja yang dibunuh, tetapi budak wanita yang beliau miliki yang ketika itu dalam keadaan hamil pun dihabisi nyawanya. Bahkan perutnya dirobek, janinnya dikeluarkan. Dan inilah yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Mereka tidak segan dan tidak enggan untuk kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Maka banyak hadis yang mengungkapkan tentang pemahaman Khawarij ini. Di antaranya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang keadaan mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sayakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqrauna al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Al-hadis. Pada akhir zaman akan keluar dari satu kaum yang terdiri dari kelompok anak muda yang berpikiran dangkal, yang bodoh. Mereka menyebutkan perkataan dari sebaik-baik perkataan makhluk yang terbaik, Mereka membaca Al-Quran namun tak melampaui tenggorokannya. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah terlepas dari sasarannya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in wala salatukum ila salatihim bisyai'in wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Akan keluar dari umatku satu kaum, mereka membaca Al-Qur'an, tiada sedikit pun bacaan kalian lebih baik dibanding bacaan mereka. Begitu pula salat kalian tak lebih baik sedikit pun dibanding salat mereka, juga puasa kalian tak lebih baik sedikit pun dibanding puasa mereka. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan tentang betapa buruk, jelek ideologi yang dianut oleh kalangan Khawarij, yang mereka itu senantiasa akan tumbuh dan berkembang di setiap zaman, bahkan di akhir zaman. Maka kita akan dapati ciri-ciri dari mereka, di antaranya adalah bahwasannya mereka adalah orang-orang yang menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Kemudian mereka adalah satu kelompok yang memberontak terhadap penguasa muslim, dan mereka pun melecehkan alim ulama sebagai pewaris para nabi. Dan hingga sekarang orang-orang Khawarij memang benar-benar melakukan yang demikian ini, menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta mereka, sampai kini mereka pun mengamalkannya. Memberontak terhadap penguasa muslim, mencela mereka, sampai kini pun mereka mengamalkannya. Melecehkan alim ulama sebagai pewaris para nabi, sampai kini pun mereka melakukannya. Tidak jarang mereka mengatakan kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dikatakannya sebagai ulama yang hanya bisa berkutat dalam masalah haid, dalam masalah fikih saja. Mereka katakan bahwasanya para ulama itu adalah antek-antek Zionis, antek-antek Amerika, dan segenap tuduhan-tuduhan, pencelaan-pencelaan, sikap-sikap yang merendahkan terhadap para ulama telah mereka perbuat dan telah mereka lakukan. Itulah rusaknya pemahaman Khawarij, sehingga kemudian mereka dengan semena-mena melakukan aksi-aksi yang kemudian aksi-aksi itu memiliki dampak yang buruk terhadap kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan pada session pertama ini, karena mengingat waktu dan kita akan segera untuk menunaikan salat zuhur, maka untuk session pertama ini saya akhiri dahulu, dan insyaallah kita lanjutkan pada session berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.